Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yahillu dam imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalath: al-thayb az-zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ati. Tahayna min syarhihi, kita sudah bahas syarahnya secara ringkas, maka kita baca ma yustafadu minal hadith, apa yang kita ambil dari hadis ini, dari faedah-faedah. Ini faedah-faedah yang kita ambil dari hadis ini. Pertama, tahrimu qatlul muslim min dakarin wa untha wa saghirin wa kabir bighairi haqq. Al-faedah al-ula, faedah yang pertama, berarti dari hadis ini haramnya membunuh seorang muslim. Karena Rasulullah SAW memulainya dengan kalimat la yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal, yakni tidak boleh ditumpahkan. Haram untuk ditumpahkan darah seorang muslim, ini haram dibunuh seorang muslim, apakah laki-laki maupun perempuan, saghir ataupun kabir, kecil ataupun besar, bighairi haq, tanpa kebenaran. Kalimat illa bi ihda thalath menunjukkan kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran adalah dengan rajam ala thayyibiz zani, dengan qisas an-nafsu bin nafsi, dan dengan qatlur riddah, dengan pembunuhan karena murtad. Maka tanpa kebenaran dilarang dan haram menumpahkan darah seorang muslim. Athaniya anna man ata bisyahadataini wa syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa ata bima taqtadiyanihi wa ta'ada amma yunaqiduhuma fahuwa al-muslim muharramu dam wal mali wal ird. Yang kedua, bahwa seorang yang sudah mempersaksikan dengan syahadatain la ilaha illallah muhammadan rasulullah, kemudian dia sudah menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Tentunya konsekuensi dari syahadah yang pertama la ilaha illallah adalah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Konsekuensi dari syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah artinya beriman dan dia percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, yakni menerima ajaran-ajarannya. Wabta'ada amma yunaqiduhuma, dan juga menjauh dari apa yang membatalkan keduanya. Yang membatalkan kalimat pertama la ilaha illallah adalah kesyirikan-kesyirikan. Dan yang membatalkan syahadat yang kedua adalah juhud, penentangan kepada Nabi. Maka keduanya akan membatalkan syahadatain. Kalau seorang sudah bersaksi dengan dua syahadat dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya dan menjauh dari sesuatu yang membatalkan kedua syahadat tersebut, fahuwal muslim, maka orang itu adalah seorang muslim. Muharramud dam wal mal wal urd, maka dijaga darahnya, haram untuk ditumpahkan. Dijaga hartanya, haram untuk dirampas secara zalim. Dan juga dijaga kehormatannya. Lahu malil muslimina wa alaihi ma alaih, untuk orang tersebut apa yang diberikan kepada kaum muslimin, dan atas orang tersebut apa yang dibebankan kepada kaum muslimin. Artinya hak dan kewajibannya sama seperti muslimin yang lainnya. Itu kalimat disebutkan dengan lahu malil muslimin wa alaihi ma alaihim. Lahu ma lahum wa alaihi ma alaihim. Artinya hak dan kewajibannya sama. Kalimat lahu untuknya menunjukkan ini adalah hak. Kalimat alaih atasnya artinya kewajiban. Maka seorang yang sudah bersyahadat dengan syahadatain, maka dia terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan dia mendapatkan hak dan kewajiban sama dengan seluruh kaum muslimin. Yang ketiga, istafadu min hadzal hadithi aydan tahrim fi'li hadhihi al-khusal ats-tsalatsa aw ba'daha. Yang ketiga, haramnya perkara-perkara yang disebutkan pada hadis ini. Tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini menyebabkan bolehnya dibunuh atau menyebabkan dia dihukum dengan hukum bunuh. Wa anna man fa'ala shay'an minha istahaqqa 'uqubatal qatl. Dan juga tentunya faedah yang berkait dengan faedah ketiga ini, dan hukumannya bagi yang melakukan tiga hal tadi, maka dia mendapatkan konsekuensi hukum bunuh. Sudah diterangkan kemarin perbedaan-perbedaannya. Apa perbedaannya antara yang pertama, kedua, dan ketiga pada masalah hukum bunuh? Bunuhnya sama, tetapi perbedaannya pertama kaifiyah. Kalau kaifiyah qatli zani bimada berrajmi, dengan rajam. Kaifiyah al-qisas ala hasbi fi'lihi, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sang pembunuh. Kalau dia membunuhnya dengan cara seperti itu pula diikuti. Itulah makna qisas. Minat tatabbu', mengikuti dan menyamai. Sedangkan yang ketiga, yaitu murtad, maka dia dikatakan duribat unuquh oleh para jumhur, para ulama, kebanyakan menyatakan dibunuh dengan yang paling cepat matinya, yaitu dengan dipenggal lehernya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti di sini haramnya tiga perkara tadi, dan sekaligus hukumannya adalah qatl. Dan juga perbedaannya di antara pembunuhan tiga perkara tadi, pembunuhan terhadap orang yang melakukan tiga perkara tadi, ada perbedaan lain selain dari sisi kaifiyah, yaitu dari sisi dasar pembunuhannya. Imma kufron au haddan fadamuhu hadar. Bisa jadi kufron, bisa jadi haddan. Kalau dibunuh karena berzina, apa pembunuhannya? Qatul had au qatul kufur? Haddan, bukan kufran. Kalau an-nafsu bin nafsi, juga sama, had. Itu haddan. Qutila haddan. Tetapi kalau murtad, qutila riddatan au qutila kufran. Taib, kalau ada seorang tukang sihir kemudian dibunuh oleh penguasa, qutila kufran au haddan? Hah? Naam. Naam, fi tafsil kama qala al-ulama mithl al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza fa'ala sihran bi syai'in yukfar bihi, kalau dia mengerjakan sihirnya dengan sesuatu yang mengkafirkan, maka dia qutila, dia dibunuh kufran li kufrihi. Tetapi kalau dalam keadaan dia tidak melakukan hal tersebut, maka dikatakan kalaupun pendapat yang menyatakan membunuh, maka dibunuhnya haddan bukan kufran. Maka fihi tafsil. Bahkan sebagian mereka ada yang menyatakan sulap pun termasuk sihir, tetapi tidak dibunuh. Kenapa demikian? Karena tidak melakukan sesuatu yang sifatnya kufur. Enam. Adapun yang mereka menyatakan bahwa itu adalah had, karena ucapan dalam riwayat yang mengatakan haddus saif, haddus sahir darbuhu bisayf. Enam. Wallahu ta'ala a'lam. Narji' ila kalamina. Al-faidah thalithah. Bahwa faidah yang ketiga berarti bahwa tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah haram, dosa yang sangat besar, bahkan sebagainya kufur, dikatakan hukumnya adalah dibunuh ketiga-tiganya. Bisa jadi kufur had, bisa jadi dibunuh dengan haddan, bisa jadi dibunuh dengan kufran. Yang keempat, as-sayyibu zani. Kalimat sayyib yuradu bihil muhsan. Kita mendapatkan faedah yang keempat, bahwa yang dimaksud sayyib oleh Rasulullah SAW adalah al-muhsan, seorang yang sudah pernah jima dengan cara yang halal. Sudah pernah jima dengan cara yang halal, sudah pernah menikah. Walaupun sudah cerai lagi, itu sudah disebut sebagai thayyib. Sehingga walaupun masih dipegang, walaupun masih dipegang istrinya atau suaminya, masih bersamanya, tetap dikatakan thayyib. Ini khana fidina azakumullah, kadang-kadang kita harus melihat dalam hadis-hadis, kita harus melihat makna al-lughawi dan makna syar'i. Makna lughawi, mungkin kalau kita melihat di kamus, kalimat thayyib maknanya adalah duda, orang yang sudah cerai. Kalau yang dalam keadaan belum cerai tidak dikatakan thayyib. Tetapi mengandung makna juga dalam syariat, makna thayyib adalah muhsan, yang pernah menikah. Sehingga kalaupun dia masih dalam keadaan megang istrinya disebut thayyib. Perhatikan hal ini. Ini sangat penting sekali, kalimat thayyib ini, sehingga kita jangan terpaku dengan makna lughah, sedangkan makna syar'i lebih luas. Dikatakan di sini, Bahwa thayyib maknanya adalah muhsan. Wa huwa man jama'a wa huwa hurrun mukallaf. Seorang yang dalam keadaan telah melakukan jima, dalam keadaan dia hurrun mukallafun. Hurrun, orang merdeka. Mukallafun, orang yang sudah dewasa dan terkena beban. Siapa mukallaf? Muslim. Muslim tak? Kalau muslimnya bayi, kecil. Hah? Bayi balik, terus? Apakah kalau gila tetap mukallaf? Tidak, akil. Muslimun balighun, akil. Muslim balig, akil itu adalah mukallaf. Jadi yang dimaksud seorang thayyib yang harus dibunuh kalau dia berzina, adalah orang yang pernah berjima dengan cara yang halal, dalam keadaan dia hurrun, mukallafun, kharaja min qawlihi hurrun, abid. Kenapa berbeda hukumnya? Nah, nanti akan ada pembahasan rincinya, bahwa al-abid, dalam keadaan dia bisa dijimai oleh tuannya, dalam keadaan tanpa nikah, sehingga kalaupun berzina, hukumnya berbeda dengan orang merdeka. Dan itu dikenal di kalangan Arab sejak jahiliyah dan kemudian diperkhusus, diperjelas di dalam Islam. Sehingga kalau orang-orang berzina, ketika itu menyatakan, apakah ada seorang merdeka yang berzina? Begitu. Ketika Hindun ditanya, atau Hindun dibaiat dengan baiatun nisa, jangan membunuh anak. Orang yang berakal tidak akan membunuh anaknya, kata Hindun. Jangan berzina. Apakah ada seorang merdeka yang berzina? Karena kebiasaan memang orang-orang yang rendahan dan para budak itu yang berzina. Nah, sampai kemudian apa? Tidak boleh mencuri. Kata Hindun, bagaimana kalau aku mencuri dari suamiku? Karena suamiku pelit. Demikian-demikian bahwa Rasulullah SAW tersenyum, tahu bahwa yang dimaksud adalah orang ini adalah Hindun. Kan berhijab. Tapi ketika menyatakan bahwa Abu Sufyan demikian-demikian, oh berarti dia adalah Hindun. Sudah masuk Islam. Khunifidina azakumullah, kembali kepada kalimat ini. Berarti, kharaja min qawlihi mukallaf. Keluar dari kalimat ini mukallaf siapa? Asabi. Wal majnun. Naam. Qala. Fi nikahin sahih. Ini masih berkait dengan kalimat jama'a. Jama'a. Fi nikahin sahih. Jama' wa huwa hurrun mukallaf. Hada jumlah mu'taridah. Anak kalimat. Sehingga asalnya huwa man jama'a fi nikahin sahih. Cuma dikasih jumlah mu'taridah. Yaitu wa huwa hurrun mukallaf. Seorang yang telah melakukan jima' dengan nikah yang sahih. Dan dia dalam keadaan seorang yang merdeka. Dan mendapatkan, dan sudah mendapatkan beban. Yani seorang muslimun balighun aqil. Sawa'un kana akana rajulan amra'ah. Dan hukumnya sama. Pada thayyib ini, laki-laki maupun perempuan. Rajulan amra'ah. Fa'idha zana fa'uqubatuhu rajul. Kalau dia berzina, padahal sudah menikah dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang syar'i, maka kalau dia berzina, hukumnya adalah ar-rajam bil hijar hatta yamut. Dibunuh dengan cara rajam, dilempari dengan batu. Apakah dengan dipendam setengah badannya ataupun tidak? Karena ada riwayat yang dilempari batu dalam keadaan tidak dipendam, hanya diikat tangannya dan kakinya. Enam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah hukuman yang setimpal bagi pezina dalam keadaan dia sudah memiliki istri atau sudah pernah menikah. Yang kelima, anna man qatala ma'suman 'amdan 'udwanan fa huwa mustahiqqun lil qisas bi syurutih. Yang kelima, bahwa siapa yang membunuh seorang yang ma'sum, makna ma'sum? Hah, yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau yang berdosa boleh dibunuh? Nah, apa makna ma'sum? Naam, alladhi harramahu Allah qatluh atau izhaqu damih. Naam. Seorang yang ma'sum adalah yang dimaksud seorang yang tidak halal untuk dibunuh, seorang yang diharamkan untuk dibunuh, itu ma'sum. Kenapa tidak saja menyebutkan muslim? Karena kalimat ma'sum a'am min kalimat muslim. Kalimat ma'sum lebih umum dari kalimat muslim. Kalau muslim, hanya muslim saja. Kalau ma'sum, bisa muslim, bisa kafir mu'ahad, bisa kafir dhimni. Ini semuanya dalam keadaan ma'sumud dam, terjaga darahnya. Jadi kalimat ma'sum yang dimaksud adalah ma'sumud dam, terjaga darahnya. Berarti faedah yang kelima, barang siapa yang membunuh ma'suman, sawa'un kana musliman au kafiran dimmiyan au mu'ahidan, amdan udwanan, dengan sengaja, dengan permusuhan, fahuwa mustahiqqun lil qisas, maka dia berhak untuk diqisas. Bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Yani membunuhnya dengan sengaja. Kharaja min qawlihi ma'suman. Huwa? Kharaja min qawlihi ma'suman? Hadhihi thalatha. Tiga perkara yang disebutkan dalam hadis. Tayyib, kharaja min qawlihi amdan udwanan khata'an. Man qatala khata'an. Barang siapa yang membunuh dengan khata'an, alaihi diyatun musallamatun ila ahliha. Barang siapa yang membunuhnya karena keliru, bukan karena udwanan, bukan karena amdan, karena kesalahan, kecelakaan, apakah karena tertabrak kendaraan dia, atau dia berburu, tiba-tiba dia memanah, ternyata kena orang di balik pohon, di balik semak-semak, maka khata'an. Kalau khata'an, tentunya beda hukumnya. Tidak dikisos, tetapi membayar diyatun. Kepada siapa bayar diyatnya? Ila ahlih. Diyatun musallamatun ila ahlih. Bayar diyat, tebusan yang diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh. Adapun kalau amdan udwanan, kalau sengaja-sengaja dengan permusuhan, fahuwa mustahiqun lil qisas, maka dia berhak untuk dikisos. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam, annal murtad anil Islam yuqtal. Faedah yang keenam, kita ketahui dari hadis ini berarti seorang yang murtad keluar dari Islam dibunuh hukumnya, yuqtal. Li anna riddatahu dalilun ala khubthi tawiyatihi. Karena kemurtadan dia itu menunjukkan jeleknya hati dia. Tawiyah adalah sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya. Atau lebih tepatnya perangai. Jeleknya perangai orang tersebut. Bahkan dikatakan, wa anna qalbahu khalin minal khair. Bahwa hatinya berarti kosong dari kebaikan. Tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Wa ghairi musta'id liqabulih. Dan memang tidak siap untuk menerima kebaikan. Kosong dari kebaikan dan gak bisa diisi. Kalau kosong bisa diisi, ya jangan dibunuh dulu, didakwahi, kan begitu. Kalau kosong dalam keadaan bisa diisi, seperti orang-orang kafir yang lahir dalam keadaan kafir, mungkin gak diisi? Mungkin. Kenapa dikatakan mungkin? Karena memang belum pernah merasakan Islam sejak lahirnya. Lahir dalam keadaan Islam dan belum pernah dia merasakan Islam, belum pernah tahu, maka masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan diajari, masih ada kemungkinan didakwahi. Kalau orang yang sudah pernah Islam, sudah merasakan Islam, kemudian keluar, berarti orang yang sudah tidak punya harapan. Orang yang tidak punya kebaikan dan sudah tidak mungkin diisi. Karena dia bukannya belum diisi, sudah diisi, dibuang sendiri oleh dia. Ini murtad. Maka dikatakan sawa'un kana dzakaran am untha, maka sama saja laki-laki maupun perempuan, yuqtal, dibunuh. Fa inna kufrahu a'zam minal kufri al-asli, karena kekufurannya lebih besar daripada kekufuran yang asli. Kekufuran yang asli min abin wa an abin wa jaddin, dari turun temurun bapak dan kakeknya sudah kafir. Maka dia lahir kafir, masih dikatakan wajar orang tuanya kafir. Barangkali kalau dakwahi bisa masuk Islam. Tetapi orang yang lahir dalam keadaan muslim, bapak ibunya muslim, diajari Islam di sekolahannya, diajari Islam oleh gurunya, ustadznya, tiba-tiba murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti orang yang tidak bisa menerima kebaikan. Orang yang hatinya demikian berarti tawiyatuhu, perangainya sudah sangat buruk dan sangat jelek, tidak memiliki harapan. Yuqtal, dibunuh dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian hukumnya seorang yang murtad, yang kufurnya dikatakan a'zam minal kufril asli. Kekufurannya lebih dahsyat daripada kekufuran yang asli. Kekufuran yang memang belum pernah merasakan Islam. Sedangkan orang murtad, kekafirannya kekafiran yang pernah merasakan Islam. Yang ketujuh, استفدنا من هذا الحديث استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة. Faedah yang ketujuh, berdalil dengan hadis ini ala anna tarika shalah la yuqtal bi tarkiha, bahwa seorang yang meninggalkan salat berarti tidak dibunuh. Kenapa? Faedahnya seperti ini, kalau orang meninggalkan salat tidak dibunuh, likaunihi laisa minal umuri thalatha, karena tidak termasuk dari tiga perkara ini. Apakah meninggalkan salat itu sayyibuz zani? Bukan. Apakah meninggalkan salat itu an-nafsu bin nafsi? Qisas? Bukan. Apakah meninggalkan salat tarik li dinihi al-mufarik li jama'ati? Fihi khilaf. Fihi khilaf. Tetapi dikatakan di sini zahirnya itu bukan meninggalkan salat, meninggalkan agama secara keseluruhan, yakni meninggalkan akidahnya, meninggalkan sesuatu yang merupakan dasar-dasar Islam, dan ternyata salat menjadi dasar-dasar Islam. Maka bagaimana hukumnya? Apakah dibunuh atau tidak dibunuh? Setelah Syekh Abdullah Al-Bassam menukilkan faedah yang ketujuh, secara zahirnya berarti meninggalkan salat tidak dibunuh karena tidak ada dalam tiga perkara ini, tapi beliau nukilkan ucapan Ibnul Qayyim. Amma Ibnul Qayyim faqad qala. Adapun Ibnul Qayyim telah berkata dalam kitabnya Kitabus Shalah. Wa amma hadis Ibnu Mas'ud. Adapun hadis Ibnu Mas'ud, wa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalas. Fa huwa hujjatun lana fi qatl tarik as-salah. Ibnu Qayyim malah sebaliknya, justru hadis Ibnu Mas'ud ini yang menyatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga, itu dalil dibunuhnya orang yang meninggalkan salat. Kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Fa innahu ja'ala minhum at-tarik li dinihi, karena dijadikan orang yang meninggalkan salat itu berarti orang yang meninggalkan agamanya. Was-salatu ruknuddinil a'zam. As-salah adalah rukun agama yang sangat agung, yang sangat tinggi. Di antara rukun-rukun Islam adalah salat. Kalau dia meninggalkan rukunnya, meninggalkan dasar dari dasar Islam, maka dia meninggalkan Islam. Wala siyama in qulna bi annahu kafirun. Maka kalau khususnya kalau kita menyatakan dia kafir, maka faqad taraka ad-din bil kulliyah, berarti dia telah meninggalkan agama secara keseluruhan. Wa annahu in lam yakfur faqad taraka amudaddin, kalaupun tidak kufur dia telah meninggalkan tonggak agama, amudaddin. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Idzan tarikus shalah yuqtal aw lam yuqtal? Hah? Baik, in kana tarikus shalah kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah huwa tarik li dinihi, fayustatab thalathata ayyam, yud'a wa yustatab, dipanggil oleh penguasa muslim dan diminta taubat, salat kamu, disuruh dan diberi kesempatan untuk kembali salat. Kalau tetap tidak mau salat, berarti dia dibunuh, qutila riddatan aw haddan. Riddatan, kenapa riddah? Karena dia menolak, karena dia menolak dan menentang, maka juhud itu kufur. Kalau dia ketika meninggalkan salatnya takasulan, bermalas-malasan, biasanya dia ketika diperingatkan dan diancam, dia akan kembali salat. Karena pada intinya dia tahu itu salat itu harus, wajib. Tetapi sering dia tinggalkan karena malas, karena ini, karena itu, lupa, kelewat waktu, ah ya sudahlah besok lagi salatnya. Dan seterusnya. Ini dia tidak telah meninggalkan atau tidak mengerjakan dengan sempurna amudaddin. Tapi untuk dikatakan kafir, belum bisa. Tetapi kalau sudah meninggalkan salat juhudan, bahkan diminta taubat 3 hari, tetap tidak, saya tidak mau salat, maka dipenggal dia sebagai seorang murtad. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kita lihat perselisihan para ulama panjang lebar, maka itu saja ringkasnya. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia diperingatkan untuk salat, diperingatkan untuk sholat dan diancam dengan kufur, diancam dengan hukum yang berat yaitu qatl, karena bisa jadi dia juhud. Nah, kalau kemudian dia kembali sholat, walhamdulillah. Kalau dia tetap meninggalkannya, maka dia dalam keadaan menentang hukum sholat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya dalil-dalil yang menyatakan kufurnya orang meninggalkan salat dari hadis-hadis yang am yang menyebutkan dengan jelas tentang masalah salat, bahwa seorang atau antara seorang yang mukmin dengan kafir atau dengan orang musyrik adalah tarkus salah. Pembeda antara seorang muslim dan seorang yang musyrik adalah meninggalkan salat. Man taraka salata faqad kafar, maka barang siapa meninggalkan salat dia telah kufur. Al-hadis rabi' wa thalathun ba'da thalathimi'ah. Hadis berikutnya dalam Kitabul Qisas adalah hadis yang ke-334 dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, awwalu ma yuqda bainan nas yawmal qiyamah fid dima'. Dikatakan oleh Rasulullah sallam, awal ma yuqda, awal pertama yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah fid dima', dalam masalah darah. Ini yang diselesaikan, diadili antara manusia dengan manusia lainnya adalah dalam masalah darah. Dikatakan dalam syarahnya, yuhasibullahu ta'ala al-khalaiq yawmal qiyamah, bahwa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab, menghitung dan mengadili makhluk-makhluknya seluruhnya, yawmal qiyamah. Thumma yaqdi bainahum bi'adlih, kemudian Allah akan memutuskan dengan keadilannya. Wa yabda minal madhalimi bil aham, dan yang diputuskan, yang diselesaikan dulu urusan-urusan manusia adalah yang paling pentingnya. Bima anna dimah hiya a'zam wa aham ma yakunu minal madhalim, dan karena masalah darah itu adalah masalah yang paling penting, yang paling besar dari berbagai macam kedzaliman, fa innaha awwalu ma yaqdi bihi minha fi dzalikal yaumil 'adzim, maka masalah darah itu menjadi masalah yang pertama diselesaikan, diputuskan dari masalah-masalah lainnya ini pada yaumil 'adzim, yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti masalah darah yang pertama kali akan dihisab, pertama kali akan diselesaikan dan diputuskan. Khun ibn a'azakumullah, ini hadis yang juga termasuk hadis yang dikeluarkan dalam kitab sahih menjadi dasar bahwa hukum-hukum qisas dan yang berkaitan dengan darah itulah perkara-perkara yang sangat penting dan harus diketahui oleh kaum muslimin, sehingga jangan meremehkan, jangan menganggap enteng masalah darah. Faedah pertama dari hadis ini, idhamu sya'ni damil insan. Faedah pertama adalah besarnya kedudukan darah manusia. Fa'inahu lam yabda' bihi yawmal qiyamah illa likaunhi aham, karena tidak mungkin dijadikan perkara yang pertama diselesaikan pada hari kiamat kecuali karena itu adalah perkara yang paling besar, yang paling penting. Wa'adham min ghairihi, dan lebih besar dari berbagai macam madhalim. A'adham min ghairihi min anwa'i madhalim al-ibad. Kedzaliman yang paling besar di antara para hamba adalah kedzaliman dalam masalah darah. Ikhwan fillah a'azakumullah, kenapa tidak tauhid atau syirik? Itu dzulmun lillahi ta'ala, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bainal ibad, kedzaliman antara hamba, saling mencuri, saling merampas, saling mengejek, saling begini, saling begitu. Mana yang paling besar urusan-urusan manusia, manusia dengan manusia? Adam, masalah pembunuhan. Hada aham. Qala Ibnu Daqiq al-'Aid fihi ta'dhim li amri ad-dima. Pada hadis ini ada faedah ta'dhim li amri ad-dima, besarnya urusan darah. Khonifidin a'azakumullah, oleh karena itulah ahli bid'ah yang paling mengerikan adalah khawarij. Kenapa? Karena mereka melakukan kedzaliman yang paling besar terhadap manusia, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin dengan hujjah-hujjah yang wahiyah, dengan dalil-dalil yang sama sekali tidak merupakan dalil, yakni alasan-alasan yang sama sekali dikatakan wahiyah, enggak ada nilainya, kakaitil ankabut, seperti sarang laba-laba, enggak punya kekuatan apapun. Bukankah maka dia kafir, halal darahnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka para ulama menganggap mereka adalah orang-orang yang sesat dan paling berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri menyatakan, lau adraknahum, kalau aku menemui mereka, laqatalnahum qatla ahad, sungguh aku akan perangi mereka, bantai mereka seperti kaum Ad. Seperti dibantainya kaum Ad. Karena yang menjadi perkara besar pada Khawarij adalah penghalalan darah kaum muslimin. Mereka dengan enteng, dengan ringan meledakkan bom di sana sini. Di tengah-tengah kaum muslimin, ketika ditegur, ya mereka itu kan tidak muslimin. Loh, mereka muslimin salat, ya mereka masih tidak mengkafirkan tauhid. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kafir, maka dia kafir. Wah, mudah sekali mengkafirkan orang, dan mudah sekali mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Qala Ibn Daqiq al-Aid, bahwa dalam hadis ini ada ta'zim li amri dima. Fa innal bada'ah takunu bil ahammi fal aham. Karena yang namanya memulai sesuatu adalah dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka ketika Rasulullah bersabda, awal pertama yang diputuskan pada hari kiamat di antara manusia adalah masalah darah, berarti masalah darah itu adalah masalah besar. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sudah pernah lewat hadisnya. Bahwasanya kata Rasulullah, darah kalian terjaga, haram, tidak boleh ditumpahkan, suci seperti sucinya hari ini, hari Arafah, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, di negeri ini, negeri Mekkah. Sehingga kata para ulama, sucinya darah seorang muslim seperti sucinya Mekkah, sucinya bulan-bulan haram. Mengerikan sekali kan? Besar. Kalau sampai ditumpahkan, berarti dia seperti melanggar kesucian bulan haram, melanggar kesucian Ka'bah, kesucian Mekkah, melanggar kesucian hari Arafah. Khamilina azakumullah. Ini menunjukkan besarnya urusan darah. Haramun kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ala hal ballagtu, kata Nabi. Bukankah aku sudah sampaikan? Naam. Dan kita pun menyatakan, bukankah kami telah menyampaikan kepada kalian, kepada mereka-mereka, orang-orang yang menyimpang dalam aliran Khawarij. Sudah diperingatkan dengan buku, dengan majalah. Maka mudah-mudahan itu menjadi hujah. Menjadi hujah yang tegak, sehingga kita tidak disalahkan. Karena kita sudah menyampaikan. Ala hal ballagt. Khonifidin a'azakumullah. Wahiyya haqiqatuh. Wahiyya haqiqah. Bidzalika fa inna adz-dzunub ta'dhumu bihasbi 'adzmi al-mafsadah. Dan sangat wajar dikatakan masalah darah itu masalah paling penting, karena dosa-dosa akan menjadi besar bihasbi 'adzmi al-mafsadah, sesuai dengan besarnya kerusakan yang terjadi karena dosa itu. Aw bihasbi fawatil masalih al-mut'alliqah bidamiha ba'dama bi'adamiha. Atau menjadi besar dosa karena hilangnya maslahat-maslahat yang muta'alliqah, yang berkaitan dengan kalau tidak adanya. Ya, ini dengan adanya dosa, hilang sekian masalah. Kalau tidak ada dosa itu, masalah itu ada. Semakin besar maslahat yang hilang karena dosa itu, maka dosa itu semakin besar. Kan begitu ukurannya. Wahadmul bunyah al-insaniyah min a'zamil mafasid. Sekarang kalau dosa mencuri, apa yang dirugikan dan berapa kerugiannya, berapa kejelekannya, akan dikatakan sebesar-besarnya tetap masalah materi. Materi yang dalam keadaan bisa diganti, bisa ditebus dengan hukuman-hukuman, kamu harus bayar dia dan seterusnya, atau kamu harus membayar demikian. Tetapi kalau nyawa, apakah bisa dinilai? Walaupun diat 100 ekor unta, itu pun masih belum bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Iya toh? Berarti tidak bisa dinilai dengan dunia. Berarti pembunuhan, berapa yang hilang dari masalah, sangat besar. Dan berapa kerugian-kerugian, sangat besar kerugian yang disebabkan oleh pembunuhan. Oleh karena itu, dikatakan min a'zamil mafasid, sebesar-besar mafsadah. Wala yanbaghi an yakuna ba'da al-kufri billahi ta'ala a'zam minhu, maka tidak ada yang lebih besar dari dosa pembunuhan setelah dosa kufur. Ini faedah yang pertama, idham sya'ni damil insan. Sehingga jangan sembarangan kita menyatakan halal darahnya, kafir halal darahnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sesat bersama khawarij. Yang kedua, itsbat yaumil qiyamah wal hisab wal qada'i wal jaza. Faedah dari hadis ini pula adalah kita mendapatkan pengetahuan tentang hari kiamat. Akan adanya hari kiamat, akan adanya hisab, perhitungan, akan adanya keputusan-keputusan dari Allah, akan adanya balasan-balasan. Ini yang disingkat dengan yaumul qiyamah, yang terkandung dalamnya yaumul hisab, terkandung pula yaumul qadha, terkandung pula dalamnya yaumul jaza, hari pembalasan, hari keputusan, hari perhitungan, hari akhir. Ini kita mendapatkan semua berita-berita itu diantaranya dari hadis ini. Berarti dalam hadis ini, isbat yaumil qiyamah. Wa isbatul hisab. Wa isbatul qadha wal jazah. Asalithah, faedah yang ketiga. Hadal hadis la yunafi ma akhrajahu ashabus sunan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang dikeluarkan oleh ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu man yuhasab anhu al-'abdu salatuh. Tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis dalam ashabus sunan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan awal pertama yang akan dihisab adalah salat. Tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Li'anna haditsal bab fi ma bainal 'abdi. Karena hadis yang sedang kita bahas dalam bab ini disebutkan bainal 'abdi oleh Rasulullah. Awwalu ma yaqda bainan nas. Ya, berarti urusannya di antara manusia. Kalau bainallahu wa baina ibadihi, antara Allah dengan hamba-hambanya, maka yang pertama dihitung adalah salat. Jadi kalau urusannya hablum minallah, urusan dengan Allah, maka salat yang pertama dihisab. Kalau urusan antara manusia, apa yang pertama dihitung, apa yang pertama dihisab, diputuskan? Naam, masalah darah. Jadi tidak ada pertentangan. Jangan dianggap dua hadis ini bertentangan. Bahwa yang satu mengatakan yang pertama diputuskan darah, sedangkan hadis lain mengatakan awal yang pertama akan dihitung adalah sholat. Iya. Apa yang akan dihitung pertama kali dalam masalah urusan manusia dengan manusia adalah darah. Adapun awal pertama dihitung antara hamba dengan Allah adalah sholatnya. Nah, karena hadis al-bab fi ma bainal 'abdi wa baina ghairihi minal khalqi wa hadis as-salah fi ma yata'allaq bi huquqil khaliq wa la syakka anna a'dhamu huquqin nasi hiya ad-dima', maka tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa yang paling besar antara hak-hak manusia yang harus dijaga adalah darahnya. Wa ana a'dhamu huquqil lahi 'alal muslim as-salah, dan bahwasanya sebesar-besar hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah salat. Yang keempat, anahu 'ala al-qada'i wal mahakim al-'inayah bi amri qada'i ad-dima wal qatl. Berarti faedah yang keempat adalah semestinya bagi pengadilan-pengadilan, khususnya pengadilan-pengadilan syariah, pengadilan syariat tentunya, mahkamah-mahkamah, hendaknya mereka memperhatikan al-'inayah bi amri qada'i ad-dima, memperhatikan urusan darah lebih dipentingkan daripada urusan lain. Jangan sebaliknya, urusan darah dianggap remeh. Ah, udah anggap selesai aja ya, udah kekeluargaan saja. Begitu urusan masalah harta panjang lebar, apalagi masalah waris, wah kesana kemari. Karena dianggap masalah dunia banyak hasilnya. Padahal hari kiamat yang pertama akan dihitung adalah masalah darah. Menunjukkan masalah darah lebih penting. Maka alal qada'i wal mahakimi al-inayah bi amri qada'i dima'i wal qatli. Hendaklah para pengadilan-pengadilan, para hakim-hakim khususnya, dan mahkamah-mahkamah syariah, pengadilan-pengadilan syariat, hendaklah lebih memperhatikan masalah darah dan pembunuhan. Wa ja'alal ahammiyah laha, dan hendaklah menjadikan yang paling penting adalah masalah darah. Wal aulawiyah ala ghairiha minal qadha, hendaklah dijadikan skala prioritas yang paling tinggi. Al awaliyah adalah prioritas. Yang paling tinggi ala ghairiha minal qadaya. Yang paling tinggi di atas semua masalah-masalah lain. Qul inna a'udzubikumullah. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang ringkas dari Rasulullah SAW, yaitu ma dikatakan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima, bahwasanya awal pertama yang akan dihisab, yang akan diselesaikan antara manusia adalah masalah darah. Ini menunjukkan masalah yang terjadi di antara manusia, pertikaian-pertikaian, kezaliman-kezaliman, yang paling besar adalah masalah darah, sehingga jangan sembarangan dalam masalah itu. Dan juga semestinya pengadilan-pengadilan syariah, pengadilan agama, hendaklah memperhatikan masalah darah. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.